بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله: كتاب المنثورات والملح. هذا كتاب ختم به المصنف مؤلفه القيم رياض الصالحين، وسمى هذا الكتاب المنثورات والملح لأنه أراد أن يجمع فيه متفرقات من أبواب العلم وشيء من الملح، وهي ما يستحسن ويستعذب. فعقد رحمه الله تعالى هذا الكتاب لجمع هذه المتفرقات لتكون خاتمة لكتابه. قال: باب المنثورات والملح. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعثى يمينا وعثى شمالا: يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدر له قدرة. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت درا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك بعث الله تعالى المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي ونفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ما. ويحصرهم نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيرسل الله تعالى عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل تعالى طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة. ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحافها، ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من اللبن لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم. قوله خلة بين الشام والعراق أي طريقا بينهما. وقوله عاث بالعين المهملة والثاء المهملة، والعيث أشد الفساد. والذرى بضم الذال المعجمة وهو أعالي الأسنمة، وهو جمع ذروة بضم الذال وكسرها. والأعاسيب ذكور النحل. وجزلتين أي قطعتين. والغرض الهدف الذي يرمى إليه بالنشاب، أي يرميه رمية كرمي النشاب إلى الهدف. والمهرودة بالدال المهملة والمعجمة، وهي الثوب المصبوغ. قوله لا يدان أي لا طاقة. والنغف دود. وفرسا جمع فريس وهو القتيل. والزلقة بفتح الزاي واللام وبالقاف، وروي الزلفة بضم الزاي واسكان اللام وبالفاء، وهي المرآة. والعصابة الجماعة. والرسل بكسر الراء اللبن. واللقحة اللبون. والفئام بكسر الفاء وبعد همزة ممدودة الجماعة. والفخذ من الناس دون القبيلة. وكذلك من الكلمات الغريبة في الحديث مما لم يذكره رحمه الله قوله خفض فيه ورفع، أي عظم من شأنه وحقر وصغر. وقوله حتى ظننا في طائفة النخل توهمنا أنه على مقربة من المدينة. والقطط شديد الجعودة، جعودة الشعر، وعينه طافية أي ذهب نورها، استدبرته الريح جاءت بعده فجفته، والمراد سرعة إفساده في الأرض. وقول فتروح عليهم سارحتهم أي ترجع عليهم أنعامهم السائمة كالإبل والغنم. وقول أسبغه ضروعا أطوله لكثرة اللبن، وأمده قصورا لكثرة امتلائها من الشبع. ومعنى قوله يصبحون ممحلين أي ينقطع عنهم المطر وتيبس الأرض. وقوله قطر أي نزل منه الماء. وقوله جمان كاللؤلؤ أي حبات من اللؤلؤ، والمراد أنه ينحدر منه الماء على صفة اللؤلؤ وهيئته. ولد بلد بالقرب من بيت المقدس. ومعنى حرز أي يجعلهم في حرز. ومعنى قول حدب ينسلون، الحدب هو الغليظ من الأرض المرتفع. وزهمهم ونتنهم أي رائحتهم الكريهة، وأعناق البخت الجمال طويلة الأعناق. وقوله مدر وبر أي البيوت المبنية من الطين والبيوت المبنية من الشعر. وقوله بقحا فيها أي كشرتها. ومعنى يتهارجون تهارج الحمير أي يجامع الرجال النساء علانية كالحمير. والحديث فيه بيان عظم فتنة الدجال، وأنها أشد فتنة تمر بالمسلمين، وقد حذر منها جميع النبيين. والله سبحانه وتعالى حفظ عباده المؤمنين من فتنته، وهيأ لهم وسائل الوقاية منه والاحتراز من فتنته بالتعوذ إلى الله واللجوء إلى الله والبعد عن فتنة الدجال وعدم البروز لها والقرب منها. وفيه حرص الصحابة على الخير رضي الله عنهم وتوقي الشر، ولزومهم لما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن الواجب على العبد المسلم أن يكون على حذر شديد من هذه الفتنة، فتنة المسيح الدجال، مستعيدا بالله تبارك وتعالى من فتنته، فإنها أعظم الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kami bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Semoga selawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita sampai pada kitab yang paling akhir dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kitab tentang pembahasan yang bermacam-macam dan pembahasan yang baik, atau bisa disimpulkan dengan kata-kata serba-serbi ya. Pembahasan ini bermacam-macam dikumpulkan oleh muallif rahimahullah di dalam kitab yang paling akhir ini. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh muallif rahimahullah di dalam bab ini adalah hadis tentang kisah Dajjal di akhir zaman. Hadis yang sangat panjang. yang diriwayatkan dari Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu pagi menceritakan tentang Dajjal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesarkan ceritanya tersebut dan juga mengecilkan keadaan Dajjal tersebut, sehingga karena keterangan Rasulullah yang sangat panjang dan sangat detail, sehingga kami mengira bahwa Dajjal tersebut berada di sekumpulan pohon kurma atau di sebuah kebun kurma. Maka ketika kami, para sahabat tersebut yang mendengar cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal, ketika kami pergi ke kebun kurma tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kami. Maka beliau bertanya kepada kami, "Apa yang kalian lakukan? Ada apa dengan kalian?" Maka kami menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau telah menceritakan kepada kami tentang Dajjal di pagi ini. Dan engkau membesar-besarkan kisah tentang Dajjal dan juga meremehkan atau mengecilkan keadaan Dajjal tersebut. Sampai-sampai kami mengira bahwa Dajjal tersebut berada di sebuah kebun kurma." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya tersebut, "Ada selain Dajjal yang lebih aku takutkan kepada kalian. Ada selain Dajjal yang lebih aku takutkan terhadap kalian. Adapun Dajjal, apabila dia keluar dan aku berada di antara kalian, maka aku yang akan menghadapinya. Apabila Dajjal tersebut keluar dan aku tidak berada di antara kalian, maka setiap orang harus menghadapinya sendiri. Harus menjaga dirinya sendiri untuk menghadapinya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi penggantiku untuk melindungi setiap muslim." Dajjal tersebut adalah seorang pemuda yang berambut keriting, sinar matanya telah padam, seakan-akan aku menyerupakan Dajjal tersebut dengan seorang yang bernama Abdul Uzza ibn Qatan. Maka barang siapa di antara kalian yang menjumpai Dajjal tersebut, hendaklah dia membacakan awal surat Al-Kahfi, ayat-ayat di awal surat Al-Kahfi. Sungguh Dajjal tersebut nantinya akan datang di jalan antara negeri Syam dan Irak. Dajjal tersebut nantinya akan datang di jalan antara negeri Syam dan negeri Irak. Maka Dajjal tersebut pergi ke kiri dan kanan untuk berbuat kerusakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ibadallah fathbutu, wahai hamba-hamba Allah, tetaplah teguh hati. Tetaplah meneguhkan hati menghadapi Dajjal tersebut." Kemudian kami, para sahabat, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana tinggalnya Dajjal atau berapa masa Dajjal hidup di bumi? Berapa lama Dajjal akan hidup di muka bumi?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dajjal tersebut akan menetap di bumi ketika itu selama 40 hari. Namun hari yang pertama panjangnya seperti setahun. Hari yang kedua panjangnya seperti sebulan. Hari yang ketiga panjangnya seperti sepekan, satu Jumat. Dan hari-hari setelahnya sebagaimana panjangnya hari-hari kalian." Kami bertanya lagi, para sahabat bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, satu hari yang seperti setahun tersebut, apakah cukup bagi kami untuk untuk sholat sebagaimana sholat sehari, hari yang panjangnya setahun tersebut, apakah cukup sholat lima waktu saja sebagaimana kami sholat lima waktu dalam sehari?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak. Akan tetapi perkirakanlah waktunya. Akan tetapi perkirakanlah waktunya sebagaimana perkiraan waktu atau rentang waktu sholat dalam sehari." Kemudian kami bertanya lagi, para sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana cepatnya dia berjalan di muka bumi?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dia seperti hujan yang dihembuskan oleh angin." Maka Dajjal tersebut mendatangi sebuah kaum dan dia mengajak mereka untuk mengikuti Dajjal tersebut. Dajjal tersebut mengajak mereka untuk mengikutinya, mengikuti ajaran-ajarannya. Maka mereka pun beriman kepadanya, meyakini bahwa dia adalah pembawa kebenaran dan meyakini kebenaran apa yang dibawanya. Maka mereka pun mengikuti ajaran-ajaran Dajjal tersebut. Sehingga Dajjal tersebut memerintahkan kepada langit untuk menurunkan hujan. Dan turunlah hujan tersebut. Dajjal tersebut memerintahkan kepada bumi untuk menumbuhkan pohon-pohonnya atau tumbuhan-tumbuhannya. Maka bumi pun mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Maka gembalaan mereka akhirnya pergi ke tempat tersebut atau ke daerah tersebut yang sudah ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan tersebut yang sangat banyak. Sehingga gembalaan-gembalaan mereka menjadi sangat besar, menjadi sangat tinggi karena banyaknya bahan makanan yang ada di daerah tersebut. Susu-susu dari gembalaan-gembalaan tersebut menjadi sangat penuh dengan air susu. Puting-puting dari gembalaan-gembalaan tersebut menjadi sangat penuh dengan susu. Dan pinggang atau sisi-sisi dari hewan-hewan tersebut menjadi sangat sangat lebar karena gemuknya hewan-hewan gembalaan tersebut. Kemudian Dajjal pergi ke tempat lain. Pergi ke tempat lain untuk menemui sebuah kaum. Dan Dajjal tersebut mengajak kepada mereka untuk mengikuti ajarannya, untuk mengikuti perkataannya. Maka kelompok yang kedua ini atau kaum yang kedua ini menolak perkataan dari Dajjal tersebut. Akhirnya Dajjal pun meninggalkan kaum tersebut. Setelah ditinggalkan oleh Dajjal, keadaan kaum tersebut menjadi sangat mengenaskan. Hujan menjadi terputus di daerah kaum tersebut. Mereka tidak mempunyai apapun dari harta-hartanya. Harta-hartanya menjadi musnah. Karena mereka menolak ajakan dari Dajjal. Kemudian Dajjal pergi ke tempat lain. Dia melewati tempat yang rusak, sebuah desa atau daerah yang rusak. Maka Dajjal mengatakan kepada tanah di daerah yang rusak tersebut, keluarkanlah harta simpananmu, wahai bumi. Maka harta simpanan yang disimpan oleh bumi tersebut akhirnya keluar, muncul. Dan harta-harta yang sangat banyak tersebut akhirnya mengikuti Dajjal seperti tentara atau pasukan lebah yang mengikuti rajanya, mengikuti raja lebah tersebut. Kemudian Dajjal memanggil seorang yang sangat muda, seorang yang muda. Kemudian Dajjal tersebut membunuhnya, memukulnya dengan pedang. Dajjal tersebut membunuh pemuda tersebut dengan pedang dan memotongnya menjadi dua bagian yang terpisah. Memotongnya menjadi dua bagian yang terpisah. Kemudian Dajjal memanggil pemuda yang sudah dipotong dan terpisah tubuhnya tersebut. Dan pemuda tersebut akhirnya hidup kembali, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan Dajjal. Dan pemuda tersebut menemui Dajjal kembali dengan muka yang sangat bersinar, dengan raut muka yang sangat berseri, dan dia tersenyum. Ketika pemuda tersebut tersenyum di depan Dajjal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Isa Al-Masih, menurunkan Nabi Isa dari langit. Maka Nabi Isa tersebut turun di Menara Putih di bagian timur kota Damaskus dan memakai pakaian yang diberi wewangian. Nabi Isa tersebut ketika turun meletakkan dua telapak tangannya di sayap-sayap malaikat. Sayap dua orang malaikat. Ketika Nabi Isa menggerakkan kepalanya, maka ada air yang menetes. Ketika Nabi Isa mengangkat kepalanya, maka tetesan tersebut seakan-akan butiran-butiran permata yang menetes dari kepalanya Nabi Isa. Maka tidaklah ada orang kafir yang mencium aroma Nabi Isa kecuali dia mati dan nafasnya menjadi berhenti ketika matanya berhenti. ketika matanya berhenti berkedip, maka orang tersebut nafasnya juga berhenti, mati. Maka Nabi Isa mencari Dajjal yang telah lari. Kemudian Nabi Isa mendapati Dajjal tersebut di pintu Lud, pintu daerah Lud, yaitu daerah yang dekat dengan Baitul Maqdis. Ketika mendapati Dajjal di pintu daerah Lud tersebut, maka Nabi Isa pun membunuh Dajjal. Kemudian Nabi Isa mendatangi sebuah kaum yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal tersebut. Maka Nabi Isa mengusap wajah-wajah mereka dan mengatakan atau menceritakan kepada mereka derajat-derajat mereka yang sangat tinggi di surga. Ini adalah orang-orang yang tadinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka diajak oleh Dajjal untuk mengikuti perkataan-perkataannya, mereka menolak, yang akhirnya mereka terjatuh ke dalam kesengsaraan. Akhirnya Nabi Isa kembali kepada mereka, mendatangi mereka untuk mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan kepada mereka tentang derajat-derajat mereka yang sangat tinggi di surga. Ketika Nabi Isa dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Isa bahwa aku Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan sekelompok hamba. Sekelompok hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak ada yang bisa melawannya. Maka hendaklah engkau wahai Nabi Isa, wahai Isa, melindungi hamba-hambaku, mengajak mereka ke Gunung Tur. Mengajak mereka ke Gunung Tur. Dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengutus Ya'juj wa Ma'juj. Dan mereka beranak pinak dimanapun mereka berada. Sekelompok mereka yang awal melewati Danau Tabariyah. Kemudian mereka meminum air yang ada di danau tersebut. Dan begitu seterusnya sampai akhir dari kelompok tersebut, ketika melewati danau tersebut mereka mengatakan, dulunya di sini ada air. Dulunya di danau ini ada air. Kemudian ketika mereka sudah sampai ke situ, airnya sudah habis. Maka Nabi Isa bersama para pengikutnya dikepung oleh pasukan Ya'juj wa Ma'juj. Sampai-sampai saking banyaknya pasukan Ya'juj wa Ma'juj tersebut, sampai-sampai satu kepala kambing itu lebih baik atau lebih berharga dari 100 dinar. Sampai lebih berharga dari 100 dinar karena saking sedikitnya makanan dan saking banyaknya pasukan Ya'juj wa Ma'juj tersebut. Maka ketika itu Nabi Isa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula para sahabatnya atau orang-orang yang mengikutinya, untuk menumpaskan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka An-Naghaf. An-Naghaf adalah hewan yang kecil yang memakan mereka, memakan tenggorokan mereka atau leher mereka, menyerang leher mereka. Hewan kecil tersebut menyerang leher mereka sehingga mereka menjadi seperti mereka menjadi seperti kuda yang mati. Kemudian Nabi Isa turun untuk melihat keadaan bumi yang tadinya ada pasukan Ya'juj wa Ma'juj tersebut. Ternyata Nabi Isa tidak mendapati sejengkal tanah pun, kecuali telah dipenuhi oleh mayat-mayat dari pasukan Ya'juj wa Ma'juj tersebut. Dan mayat-mayat tersebut telah menjadi busuk. Maka Nabi Isa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga para sahabatnya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk membersihkan mereka. Maka Allah pun mengirimkan burung yang lehernya panjang seperti unta. Maka burung-burung tersebut membawa mayat-mayat tersebut dan melemparkannya sebagaimana dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan burung-burung untuk membersihkan mayat-mayat tersebut, Allah mengirimkan hujan untuk membersihkan tanahnya, sehingga tidaklah ada rumah dari yang terbuat dari tanah ataupun rumah yang terbuat dari tanah dan rumah yang terbuat dari kain atau bulu, kecuali telah dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hujan tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan bumi tersebut hingga bumi tersebut menjadi seperti cermin, saking bersihnya bumi tersebut dari bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian Allah mengatakan kepada bumi, tumbuhkanlah buah-buahanmu. Kemudian kembalikanlah berkah-berkahmu. Maka ketika berkah tersebut kembali ke bumi tersebut, ketika itu satu kelompok yang besar bisa memakan hanya satu buah delima. Satu buah delima saking besarnya bisa dimakan oleh satu kelompok orang. Mereka juga bisa sampai saking besarnya buah delima tersebut, kulitnya bisa dijadikan sebagai tempat untuk berteduh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan berkah kepada ar-risl, yaitu susu. Memberikan berkah kepada dalam susu. Sehingga hewan yang memiliki susu, satu unta yang memiliki susu bisa cukup untuk sekelompok orang yang besar. Satu hewan sapi yang memiliki susu juga cukup untuk satu kabilah. Susu dari hewan kambing bisa cukup untuk sekelompok orang yang besar. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki demikian, di saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan angin yang baik, mengirimkan bau yang wangi. Maka bau yang wangi tersebut masuk ke bawah-bawah ketiak mereka, dan bau tersebut mengambil ruh-ruh setiap mukmin dan setiap muslim, sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang paling buruk dari mereka, dan mereka berhubungan intim dengan cara terang-terangan, sebagaimana hewan himar. Ketika hewan-hewan himar tersebut berhubungan intim tanpa ada malu sedikit pun, mereka melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan, bahkan berhubungan intim pun mereka tidak malu, dan mereka terang-terangan berhubungan intim di jalanan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan hari kiamat kepada mereka. Hadis yang sangat panjang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Di dalam hadis yang panjang ini terdapat beberapa pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran yang pertama adalah bahwa Dajjal merupakan fitnah atau cobaan yang paling berat, merupakan cobaan yang paling berat untuk umat ini. Oleh karenanya, seluruh Nabi memperingatkan kepada umatnya agar mereka waspada terhadap fitnah atau cobaan dari Dajjal tersebut. Bahkan syariat Islam juga memberikan kepada kita tuntunan untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari fitnah Dajjal ini atau cobaan Dajjal tersebut. Di dalam hadis ini juga terdapat faedah atau pelajaran yang berharga, bahwa para sahabat dahulu selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka takut dengan hal-hal yang menjadikan mereka terjatuh dalam bencana. Oleh karenanya mereka selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar terhindar dari bencana tersebut, terhindar dari bahaya tersebut. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita semuanya agar kita benar-benar takut dengan fitnah Dajjal ini, dan hendaklah kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal tersebut, dari cobaan-cobaan yang datang dari Dajjal tersebut. Wa as'alullah al-karim رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم أيها المستمعون لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk melakukan semua kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bermanfaat bagi yang lain, memberikan kita tambahan ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan-keadaan kita semuanya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang Maha mendengar, Maha dekat, dan Maha mengijabahi doa-doa kita. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.